Dengan penuh harapan, jadi seorang biduan, jadi seorang biduan. Oh biduan, pujaan, pujaan tua muda, kau ditaburi cahaya dan sinar kekaguman, dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan. Dan riuhnya tepukan, dan riuhnya tepukan.